Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد InsyaAllah kita melanjutkan tugas kita dalam syarah pembatal al-Islam yang ketujuh. Kita sampai pada halaman 169. Kita ulangi insyaallah kembali halaman yang 169 ini dari awal biar juga lebih paham. Mas'alatun su'ila bin Bas rahimahullah ta'ala kila lahu ahsanallahu ilaika man amila amalat jundub mata ra'asa khiron hal yukalu yajus au yuqalu yanduru li waliyil amr fihi. Permasalahan Syekh bin Bas rahimahullah ditanya isi pertanyaannya ahsanallahu ilaika, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Orang yang mempraktekkan amalannya jundub, jundub al-khair atau jundub bin Abdillah. Beliau seorang sahabi melihat tukang sihir yang dipenggal kepalanya. Sekarang bagaimana kalau ada seorang yang beramal atau mempraktekkan amalannya jundub? Kapan dia melihat tukang sihir? Apakah dikatakan boleh mempraktekkan seperti amalannya jundub, langsung dipenggal lehernya, atau dikatakan menunggu apa? Menunggu waliul amr dalam masalah tersebut, menunggu itu urusannya penguasa. Maka Syekh bin Bas menjawab, ala kulli hal hadza mahalu ijtihadin. Ala kulli hal artinya permasalahan ini atau keadaan seperti ini adalah tempat adanya di situ berijtihad. Perinciannya, idza kana yakhsha anna waliyal amri la ya'dhanu lahu wa arada ayubtila kaidahu wa yansuru al-haqqa fa'adha misluma fa'ala jundub tayyibun. Orang yang tadi melihat tukang sihir, apakah langsung dipenggal boleh seperti itu ataukah menunggu keputusan waliul amr penguasa? Rinciannya, apabila dia khawatir bahwasanya waliul amr penguasa tidak mengizinkan kepada dia, orang yang tadi melihat tukang sihir, dan orang yang tadi melihat tukang sihir ingin membatalkan sihirnya dan ingin membela kebenaran, bahwa kondisi seperti ini mislu semisal apa yang dilakukan jundub, boleh. Mabum? Boleh dia langsung melaksanakan, mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh jundub dalam melihat tukang sihir, kalau khawatir kalau waliul amr tidak mengizinkan. Sementara orang tadi yang melihat ingin membela kebenaran dan ingin membatalkan tipu daya sihir. Amma idza kana yarju fi waliul amr anna yuwafiqu wa anna yu'inuhu ala hadza syai fala ba'sa ayyan duru li waliul amr fihi. Nah, Adapun orang yang tadi melihat tukang sihir punya harapan bahwasanya waliul amr akan menyetujui dia dan waliul amr akan membantu dia atas apa yang diinginkan, yaitu membunuh tukang sihir. Maka enggak mengapa dia izin menunggu keputusan waliul amr. Maupun di sini fala ba'sa ayyan duro li waliyil amr fihi. Al amr yakhtalifu bihasabi quwwati ar-rajul fi imanihi wa nashatihi wa iqdamihi. Permasalahan ini yakhtalifu artinya apa? Ditinjau dari sisi kekuatan seseorang yang tadi melihat tukang sihir, yakhtalifurnya apa? Perkaranya nisbi, perkaranya relatif. Dalam kekuatan imannya, dalam kesemangatannya, dalam menghadapi apa yang mungkin dia akan lakukan. Fanista'dzana li'alla yadurra nafsahu fala ba'sa. Maka jika dia izin, ista'dzana siapa? Ista'dzana li waliyil amr. Jika dia minta izin kepada waliyul amr untuk menggerbek tukang sihir tadi supaya tidak membahayakan dirinya, maka enggak mengapa dia izin. Mafhum di sini? Nah itu fala ba'sa ay yasta'dzina. Wa in aqdama wa lam yubali mislu ma aqdama junduf fala ba'sa. Dan juga jika dia langsung maju dan enggak peduli semisal apa yang dilakukan oleh junduf, ya enggak mengapa. Berarti yakhtalifu bihasabi quwwati rajul fi imanihi. Ditinjau dari sisi kekuatan imannya seorang tadi dalam iman dan semangatnya dan semisalnya. Itu bisa ini bisa itu tergantung situasi sikon. Kenapa demikian? Li'annahu min babi nasril haq. Kalau dia langsung maju enggak peduli, langsung penggal saja, ya enggak mengapa. Kenapa? Karena termasuk membela kebenaran. Akan tapi al-qaidah fi hadza, akan tapi al-qaidah, kaidahnya secara umum anna hadhil umura la yaqdamu 'alaiha illa bi idzni waliyil amr. Aw la yaqdimu 'alaiha illa bi idzni waliyil umur. Kaidah secara umum bahwasanya perkara-perkara seperti ini la yaqdimu, orang itu tidak maju atas perkara seperti ini kecuali dengan izin penguasa. Cuma kalau memang khawatir penguasanya enggak peduli, malah mungkin akan membela tukang sihirnya, ya maju saja. Nah, kenapa kok kaidah ini hukum asalnya kembali kepada izinnya waliul amr, hatta la taqa'u mafsadatun, supaya enggak terjadi kerusakan. Nah, wa hatta la yadurra nafsahu, dan supaya orang tadi yang melihat tukang sihir tadi tidak membahayakan dirinya. Orangnya tadi biar enggak nanti menanggung risiko berat ketika ada keributan. Lakin laukana inda waliyil amr. Wa waliyil amr yu'lamu annahu mufsidun wa annahu la yubali wa qaddama nafsahu liyubayyana lin-nasi al-batila wa la yubali law sujina aw duriba fa hadza yu'jaru ala dhalik. Akan tapi jikalaulah pada waliul amr tadi, dan waliul amr ini diketahui dia malah bikin kerusakan, dan orang yang tadi melihat tukang sihir enggak peduli, dan tadi waliul amr enggak peduli, malah waliul amrnya tukang bikin kerusakan, dan malah dia enggak peduli dengan adanya tukang sihir atau enggak ada, enggak peduli. Bahkan dia langsung berani menghadapi resiko dirinya maju, tujuannya untuk menjelaskan kepada manusia suatu kebatilan, dan dia tak peduli jika lolos di penjara, jika lolos dipukul, gak peduli dengan ini semuanya, maka ini insya Allah dapat pahala. Orang tadi yang melihat tukang sihir tadi dapat pahala walaupun sampai resikonya di penjara atau mungkin dipukul dan yang semisalnya. Mau di sini? Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya kan? Ini dinukil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat nomor 17 bagian alif. Tadi yang bertanya adalah tilmidnya Syekh bin Baz yang bernama Syekh Umar Al-Id wafaqahullah. Tayib. Mafhum di sini. Jadi kita tahu sekarang bagaimana sikapnya ahlul ilm dalam perkara ini. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan, Syekh Mukbil juga ditanya dalam perkara seperti ini. Beliau yang menyampaikan kaidahnya sama seperti tadi. Cuma kalau seandainya dia ingin maju, nah, upayakan diam-diam, jangan seorang pun yang tahu. Jangan ada seorang pun yang tahu. Datangin saja tukang sihir dan disembelih. Ya, atau yang semisalnya boleh. Tapi upayakan jangan sampai nanti akan ada bahaya yang dia enggak akan mampu untuk menghadapinya. Tapi seandainya seperti tadi yang telah dijelaskan saya bin Bas, taruhlah nanti di penjara atau dipukul, itu sudah perkara gampang. Qala Sa'il, tapi dari Sa'il, Syekh Abbas, Syekh Umar Aid. Walau kutilah, bagaimana kalau sampai dibunuh? Tadi orang yang melihat tukang sihir dan dia melawan tukang sihir. Fa'ajaba walau kutilah al-amr sahlun. Sampai taruhlah dia terbunuh, perkaranya gampang. Perkara ringan itu dibunuh, enggak masalah. Apa? Nah, sahlun. Ya tadi orang yang tadi melihat sampai resikonya mungkin dibunuh atau semisalnya, nah, itu al-amr sahlun, tidak masalah kalau memang dia berani. Mau di sini ikhwan. Dan ini bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang gampang langsung, ini adalah pemahaman khariji. Nah, ini enggak benar. Maka bukan semua apa yang dilakukan oleh seseorang, ya kan, sementara waliul amr tidak mengizinkan, ya kan, dan di sini berarti bukan wajib izin, ya kan? Cuma memang perkara-perkara ini adalah kaidahnya adalah tidak maju kecuali atas izin waliul amr, tapi tidak mutlak, ya tadi dirinci. Maka dalam sebagian penjelasan dari Syekh Al-Imam Syaukani rahimahullah taala, seorang yang punya keluarga dibunuh oleh orang lain. Kemudian pembunuhnya diketahui. Bahkan mungkin mengakui dan juga siap untuk dibalas dengan dibunuh. Kalau memang sekiranya waliul amr enggak mempermasalahkan, boleh dia melakukan. Syaukani ini berbicara dalam sebagian ayat waqad ja'alna li waliyhim sultanan fala yusrif fil qatl. Dan kami jadikan kepada walinya orang yang terbunuh kekuasaan. Maka janganlah melampaui batas dalam pembunuhan balas tadi. Maksud di situ? Maka di situ Syaukani rahimahullah membolehkan seperti itu, tapi dengan syarat apa? Tidak ada keributan antara waliul amr dengan keluarga yang tadi membalas bunuh terhadap pembunuh keluarganya. Mohon di sini. Nah, di situ dijelaskan oleh Syaukan dalam kitabnya Sel Jaror. Maka tidak gampang kemudian langsung dikit-dikit perkara dikatakan khariji, pemahaman khawarij. Nah, itu karena apa? Karena kebodohan seseorang atau karena mungkin dangkalnya ilmu atau karena dengkinya seseorang sehingga asal nyeplos saja, ceplos tidak dipikir apa resiko omongannya benar atau salah. Itu namanya bahasanya kita sebut dengan ceplos. Mafhum? Baik, mas'alatun, permasalahan. Qala bin Bas rahimallahu taala fi raddi 'ala ar-razi. Berkata Syekh bin Bas rahimallahu taala dalam bantahan beliau terhadap ar-Razi, Fakhrul Razi, dari kalangan Ahlul Kalam, seorang yang ditokohkan dari ulama-ulama Syafi'iyah. Sini Razi. Dalam perkataannya Razi dibantah Syekh bin Baz. Apa perkataannya Razi? Inna sahira yastati'u ayyakliba al-insana himara. Ar-Razi mengatakan tukang sihir itu mampu untuk merubah manusia menjadi keledai. Mabuk? Ini ucapannya Razi. Dan ucapan ini dibantah oleh Ibn Baz. Thumma qawluhu wa thumma qawlihi innahu yatawassalu bihi. Sesungguhnya tukang sihir itu mampu dengan sihirnya untuk merubah a'yan, merubah zat. Merubah a'yan, merubah zat menjadi zat yang lain. Benda dengan menjadi benda yang lain. Seperti tukang sihir merubah kertas menjadi apa? Uang. Merubah batu menjadi emas dan yang semisalnya. Mampu di situ? Merubah daun jadi apa? Jadi uang. Demikian pernyataannya Razi. Itu namanya taghyirul a'yan. A'yan ini maksudnya benda menjadi benda yang lain. Pak Faiz, bangun Pak Faiz. Nah, berkata Syekh Bas, ini juga salah. Wa innama yahsulu bi takhyilu wal adza wa dharar. Hanya saja tukang sihir itu bisa menghasilkan dengan sihirnya yaitu takhyil, merubah pandangan, dan juga bisa memberi madarat, gangguan dan madarat, itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau merubah apa? Daun jadi uang. Nah, ini enggak bisa. Atau merubah manusia jadi keledai. Nah, ini enggak bisa. Biasanya ucapan orang-orang yang biasanya ucapannya apa? Taruhlah mungkin ucapan yang sifatnya gurau. Awas kamu nanti disabdo. Si fulan jadi monyet. Nah. Ya kan? Wa amal a'yan fala yatawassalu saharatu ila dzalik. Kalau ganggu bisa. Masih madarat bisa. Dengan izin Allah SWT. Tapi kalau a'yan, a'yan tadi ini kata jamak. Mufradnya apa? Mufradnya apa, Dar? Mesin? A'yan mufradnya apa? Faris? Ainun? Ainun itu, ainun itu bisa mata, bisa mata air, bisa benda. Nah, ini benda. Mafhum? Zatnya sesuatu. Jadi ada pun benda-benda dirubah jadi benda yang lain, ini enggak bisa. Enggak sampai usahanya terhasil kepada itu. Wa innama yukhayyilu hadza li hadza wa hadza li hadza ma yastafsi'u suratahu. Ini bisa merubah, ini sisi pandangan saja, merubah pandangan mata. Ya kan? Seperti itu. Seperti kemarin dalam penjelasannya yang telah lewat, ma yastafsi'u suratahu bisa memburukkan pandangan. Jadi terlihat orang itu sangat buruk, terlihat orang itu seperti keledai, tapi hakikatnya tidak. Ya orang, ya orang, keledai-keledai, gak bisa berubah jadi yang lain. Ini secara hakikatnya, cuma pandangan orang bisa ditipu dengan sihir dia. Mahfum disitu? Jadi kita harus tahu bahwasanya hakikatnya gak mampu dia. Qala jalla wa ala falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum, maka tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, mereka bisa mensihir pandangan manusia dan menakutkan mereka. Jadi mensihir pandangan saja, pandangannya yang tersihir, ya kan? Talinya ya tali hakikatnya, cuma terlihat nampaknya bisa gerak-gerak. Bisa ada kepalanya, bisa ada lidahnya, ada giginya, dan yang semisalnya. Warnanya pun kayak warna ular, tapi cuma dalam pandangan. Hakikatnya enggak ular beneran. Wa qala yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'ah. Terbayangkan kepada Musa dari sihirnya tukang sihir, Dari trik sihirnya para tukang sihir, bahwasanya tali-tali itu bisa berjalan cepat, seolah-olah mau menerkam Musa. Pada akhirnya adalah tidak berubah. Wayahsulu bi takhyilun wayahsulu bi dararun. Dengan sihir terjadilah takhyil, itu apa? Tipuan mata. Dan dengan sihir juga terjadilah doror, madorot, bahaya terhadap orang. Kama qala ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka, tukang sihir atau para tukang sihir, bisa memberikan madorot dengan sihirnya terhadap seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan para hadirin, para hadirin diperhatikan, jangan ngomong sendiri. Nah, amma qalbul a'yan fala. Adapun merubah dat menjadi dat yang lain, maka tidak mampu. Ini perhatikan ya ikhwah, penjelasan yang perlu dipahami. Kenapa? Karena mungkin kita sering mendengar orang bisa merubah ini menjadi ini dan menjadi sebenarnya ini tidak mampu. Khususnya di negeri kita ini yang sangat banyak para dukun, para tukang sihir di mana-mana, dan cerita tentang sihir dan dukun ini bukan cerita yang asing, bahkan sudah merata di mana-mana, bahkan di koran-koran pun dipromosikan tukang sihir dan dukun. Iya toh? Iya. Nah, bahkan dulu ketika terjadi gempa bumi di Jogja, bukankah banyak manusia yang percaya tentang siapa? Kemampuannya siapa? Mbak Marijan. Nah itu bisa mengendalikan apa? Gunung Merapi. Ujungnya apa? Ujungnya situ hangus, jadi abu. Seperti itu. Dan itu bukan yang terpedaya sekedar mereka kufar, Buddha, Hindu dan semisalnya, tapi kaum muslimin juga banyak yang terpedaya. Bahkan kemarin kita dengar di radio, ya kan? Kemarin siang itu saya dengar sebelum zuhur. Karena bodohnya kaum muslimin, seorang koramil pidato di radio mengumumkan acara 17 hari ini Agustus, 17 yang kedua 2017, 17 ketiga acaranya pas pada jam 17. Di situ apa? Di situ maunya apa? Maunya berkumpul semua kaum muslimin berdoa agar negara ini tidak tercerai berai. Maka non-Islam juga berdoa kepada Tuhannya supaya meminta kepada Tuhan masing-masing biar agar negara ini tidak tercerai berai. Nah, karamelnya muslim, itu suara di radio. Kemudian ketika saya di Keranji dengarkan itu. Ya. Jadi menganjurkan supaya apa? Masing-masing umat berdoa kepada Tuhannya masing-masing supaya apa? Supaya negara ini tidak tercerai berai, supaya kesatuan masih utuh. Nah, ini koramil. Ya, ya. Insyaallah, insyaallah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ada penonton Islam biar berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Kayak gitu coba. Ngaku Islam. Jadi maunya itu apa? Maunya itu ya masing-masing Tuhan itu ya bisa dimintai sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, padahal kita harus mengatakan batilnya agama yang lain. Tuhan siapapun selain Allah Taala adalah Tuhan yang batil. Seharusnya seperti itu, tapi enggak ada ketegasan. Jadi ngelenyek. Ngelenyek. Acara apa? 17. Maka kita juga harus paham sekarang ini bahwasanya tukang sihir itu pada akhirnya enggak mampu merubah secara sebenarnya zat tertentu menjadi zat yang lain, seperti manusia jadi keledai atau sebaliknya keledai jadi manusia atau manusia jadi monyet. Dan ini penjelasannya akan semakin panjang di sini. Lihat nomor 1 catatan kaki. tafsir surat Al-Baqarah. Itu tadi dinukil dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat nomor 17 bagian alif. Qultu, berkata Al-Fihri Hadullah Ta'ala yang mengumpulkan syarah ini, walaraibu anna sahira la yastati'u qalbal a'yani abadan. Enggak ada keraguan, dan enggak ada keraguan, kata beliau Al-Fihri, bahwasanya tukang sihir enggak mampu merubah dat menjadi dat yang lain selamanya. Fala yastati'u qalbal hajar dahaban. Maka dia enggak akan mampu merubah batu menjadi emas. Walakol balhimari insanan, enggak mampu juga tukang sihir merubah keledai menjadi manusia. Adit, perhatikan. Akil, perhatikan. Wala ja'lal aso hayatan hakikiyatan, dan juga tukang sihir enggak akan mampu menjadikan tongkat menjadi ular sebenarnya. Secara hakikatnya enggak mampu. Qala Ibnu Jarir bi tafsirihi. Berkata Ibnu Jarir dalam tafsir beliau jilid kedua nomor ataupun nomor halaman apa? Halaman 352. Fi siyaqi hujajil munkirin. Dalam konteks alasan-alasan orang-orang yang mengingkari. Wa qalu, mereka bilang, "Law kana fi wus'i as-sahara insa'u al-ajsam wa qalbu haqa'iqil a'yan amma hiya bihi min al-hay'at lam yakun bainal batil wal haqqi faslun." Misalnya orang-orang yang mengingkari kemampuan tukang sihir merubah dat menjadi dat yang lain. Alasan orang-orang yang mengingkari, alasan orang-orang yang mengingkari kemampuannya tukang sihir bisa merubah dat menjadi dat yang lain. Mereka bilang, jikalaulah dalam kemampuan para tukang sihir itu memunculkan dan mewujudkan badan-badan dan merubah hakikat-hakikat benda dari apa yang ia itu pada hakikatnya, dari bentuk-bentuknya, kalau begitu maka enggak akan ada antara kebatilan dan kebenaran itu suatu pemisah. Kalau tukang sihir itu mampu merubah benda menjadi benda yang lain, akhirnya batil dan hak enggak ada pemisah, enggak ada pemisahnya. Mafhum di sini? Jadi kalau tukang sihir itu mampu merubah dat menjadi dat yang lain secara sebenarnya itu, akhirnya antara batil dan kebenaran itu enggak ada pemisahnya. Wala jaza an takuna jami'ul mahsusat mimma saharatuhu saharatu fakulibat a'yanuha. Kalaulah boleh benda itu dirubah menjadi benda yang lain oleh tukang sihir, nah kan, maka seluruh benda-benda yang bisa diraba dari apa-apa yang telah disihir oleh tukang sihir, maka menjadi dibaliklah menjadi benda-benda yang lain. Qalu wa fi wasfillahi jalla wa ala sihra saharati fir'auna biqauli fa'idat hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Wa fi khabari Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu suhira yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu sa'a wa wala yaf'aluhu awdahu tilalah ala butlani da'wal mudda'in. Butlan di sini salah tulis ini. Ala butlani da'wal mudda'in anna sahira yunsyi'u a'yanal asya' bi sihrihi wa istaskhiru mayata'adharu istiskharuhu ala ghairihi min bani adam kalmawat wal jamat wal hewan wa sihati ma kulna. Jadi ringkasnya, mereka bilang, orang-orang yang mengingkari tentang kemampuan tukang sihir bisa merubah benda menjadi benda yang lain, Allah mensifatkan sihirnya para tukang sihirnya Fir'aun. Allah mensifati, menjelaskan sihirnya para tukang sihirnya Fir'aun. Bagaimana penjelasan Allah? Fa'idha hibaluhum wa'isiyuhum. Maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayangkan kepada Musa seolah-olah itu semuanya bisa berjalan dari upaya sihirnya mereka tukang sihir. Dan juga dalam khabarnya Aisyah dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah tersihir, yaitu Rasulullah terbayangkan kepada beliau bahwasanya dia berbuat sesuatu sementara beliau tidak melakukannya. Ini sebagai dalil yang sangat gamblang tentang batalnya alasan atau pengakuan orang-orang yang mengklaim bahwasanya tukang sihir itu bisa mewujudkan benda-benda dengan usaha sihirnya dan bisa menjalankan apa yang mustahil untuk dijalankan kepada yang lainnya dari Bani Adam. Seperti manusia bisa mati dengan sebenarnya wal jamat wal hewanat dan yang lainnya, artinya apa? Benda-benda bisa dirubah menjadi benda yang lain. Ya kan? Benda-benda apa? Benda-benda mati bisa hidup. Benda-benda beku bisa cair. Hewan dan yang lainnya bisa berubah dengan yang lain. Nah, ini pada katanya enggak bisa. Nah, itu. Aslinya tidak bisa. Walaukan sahir yastati udalika lakana minal insi al-mukallafin man laisu min bani Adam. Jika lola tukang sihir itu mampu untuk melakukan hal itu, maka judulnya, maka ujungnya, maka tuntutannya, ada jenis manusia yang mukallaf ternyata bukan bani Adam. Seperti apa hewan bisa dibentuk menjadi manusia kemudian dia mukallaf. Mabum? Karena apa? Karena hewan dibentuk jadi manusia, manusia jadi hewan oleh usahanya tukang sihir. Maka jadinya apa? Ada manusia yang bukan dari bani Adam dan dia mukallaf. Terus gimana? Sekarang kalau sapi disihir jadi manusia dan manusia dia mukallaf, jadi dia sholat, puasa dan yang lainnya menikah, dan ternyata apa, dia bukan dari manusia. Apakah ada? Ya ini jadinya, bahkan ini enggak mungkin. Berkata Dr. Ibrahim Al-Adham Fi Sihir wa Saharah, maksudnya dalam nama kitab Sihir wa Saharah, halaman 323. Haula'i ay man qala bi qalbil jauhar innama raddul fi'la lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma yakumu bi sahir faqad qawlu ta'zimiyah qawlu ta'zimah wa nahnu la nasukku bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala ala fi'li ma yasha walakinallaha subhanahu wa da'a fil ard nawamis wal qawanin la yastati'u ay yakhriquha sahirun mahkumun alai bil kufur wal ilhad fa hukmullahi fi fi'li sahir yakmunu fi qawli jalla wa ala wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaitu sahir wala yuflihu sahiru haisu ata. Dalilnya wala yuflihu sahiru haisu ata. Nah, perhatikan di sini. Orang yang mengatakan atau orang-orang yang mengatakan bahwasanya tukang sihir itu mampu merubah jauhar. Jauhar itu zat benda. Jadi benda yang lain. Hanya saja mereka mengembalikan fi'ilillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dilakukan oleh tukang sihir saja ini qaulu ta'zimah. Enggak tahu ini maksudnya, wala alam. Terjadikan saja. Wa nahnu la nasukku bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala ala fi'li ma yasha. Dan kami enggak ragu tentang kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan apa yang dia inginkan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di bumi ini nawamis wa qawanin. Nawamis jamaknya kata namus. Kawanin jamak dari konun. Enggak mampu tukang sihir untuk merubah nawamis dan kawanin yang telah dihukum padanya. Artinya apa? Mahkum alaihi bil kufur wal ilhad. Tukang sihir itu telah dihukumi oleh Allah SWT dengan hukuman kufur. Dinamai kufur, dinamai ilhad, penyelewengan. Fa hukmullahi fi fi'li sahir yakmunu. Maka hukumnya Allah dalam kelakuannya tukang sihir Yaitu apa? Terfokuskan dalam firman Allah Azza wa Ala, wa alqi ma fi yaminik, wahai Musa, lemparkan apa yang ada dalam tangan kananmu. Niscaya akan menelan seluruh apa yang dibikin oleh tukang sihir. Wahai Musa, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu itu. Dia akan menelan seluruh apa yang dibikin oleh tukang sihir. Hanya saja mereka itu berbuat itu adalah tipu dayanya sihir, tukang sihir. Dan tukang sihir itu di mana saja tidak akan beruntung. Nah, dalilnya tukang sihir di mana saja enggak akan beruntung. Kapanpun dia datang, di mana dia datang, tukang sihir enggak akan beruntung. Fa idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala fi la yuflih la yaqdiru wa la yanzah ala taghyiril jauhar. Maka apabila Allah SWT itu telah berkata pada tukang sihir bahwasanya dia enggak beruntung, maka tukang sihir tadi enggak akan mampu, enggak akan berhasil untuk merubah benda. Nah, enggak akan berhasil untuk merubah benda pada hakikatnya. Faman dalladhi yaqulu ba'da dzalika inna yuflih. Terus siapa yang sekarang ini bisa berkata bahwasanya tukang sihir itu beruntung? Enggak bisa akan mengatakan bisa beruntung. Wong Allah telah menghukumi bahwasanya dia enggak beruntung. Nah. Fala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu dimanapun dia datang enggak akan beruntung. Terus siapa yang mampu untuk berkata bahwasanya tukang sihir itu beruntung? Enggak akan mampu. Lakin nawamis wal qawanin atau biya yumkin ayakhriqahu li nabiyyin idharon li sidqi nubuwwatihi. Tetapi nawamis dan kawanin secara tabi'iyah mungkin Allah akan merubahnya untuk seorang nabi. Kenapa dirubah oleh Allah untuk seorang nabi? Sebagai menampakkan kebenaran kenabiannya orang tersebut. Nah, seperti apa yang dimiliki oleh Musa. Fayuhawwilu al-jauhar biqudrati ala yadin nabi sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala li nabiyyihi Musa alaihi salam hina hawwal asa thubanan mubinan min lahmin wa damin wa adamin. Maka yuhawwilu al-jauhar, Allah merubah benda tadi dengan kudrohnya Allah melalui tangannya nabi sebagaimana Allah berbuat untuk nabinya Musa alaihissalam ketika Allah merubah tongkat menjadi ular yang sangat nyata, ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya. Mafhum? Ular yang berdarah dan berdaging dan bertulang. Kama ana ulauka nabi makduri ayyi sahirin qalbul jawahir la wajadna mi'atil hamir min asli insaniin awla wajadna mi'atin nasi min asli hewani. Nah, sebagaimana seandainya dengan seandainya pada kemampuannya tukang sihir manapun bisa merubah benda-benda, maka kami akan mendapatkan ratusan keledai yang dia aslinya dari manusia, dan juga kita akan mendapatkan ratusan manusia aslinya dari hewan. Wakadzalika lam tasbut fi milifatil mahakim ala maril usur wa duhur anna hadan minal basar qad idda'a ala sahirin fi tahwili akhin au ukhtin au qaribin lahu ila himarin. Kata Dr. Adham, kita juga enggak mendapatkan, kita enggak pernah dapat bukti di milifat itu apa? Tahu milifat itu apa? Milif itu apa? Tahu milif? Milif itu namanya apa? Map. Map di situ yang isinya lembaran-lembaran. Kalau sekarang enggak pakai map lagi, pakai apa sekarang? Hah? Pakai keramik. Ya. Antum tahu? Sekarang pakai apa? Catatan di komputer. Dulu kan pakai apa? Pakai map-map di pengadilan itu, di mana-mana di kantor-kantor pakai map toh untuk mengumpul data-data. Mengumpulkan apa? Berkas-berkas. Artinya tidak pernah kita dapati di berkas-berkas pengadilan sepanjang masa, sepanjang waktu ada seorang dari manusia yang memperkarakan idda'a atau mengklaim bahwasanya ada tukang sihir bisa merubah saudara atau merubah saudara laki dan perempuan atau keluarganya menjadi keledai. Jadi enggak ada tuntutan seorang pun kepada tukang sihir dilaporkan ke pengadilan bahwasanya tukang sihir telah merubah saudaraku menjadi apa? Atau keluargaku menjadi keledai. Sekarang ada enggak pengadilan menyidangkan seorang, ini duitku dirubah oleh tukang sihir menjadi kertas atau emasku dirubah menjadi batu? Enggak ada dalam pengadilan. Ada? Enggak ada. Dimas Kanjeng kemarin pakai apa? Pakai uang? Uang palsu. Enggak mampu. Iya. Ya kan enggak mampu. Jadi enggak ada dalam sidang pengadilan yang sepanjang masa enggak ada cerita bahwasanya ada tukang sihir yang diperkarakan oleh seseorang karena apa? Merubah keluarganya menjadi hewan atau merubah kalungnya menjadi apa? Menjadi tali gitu. Atau merubah apa? Nah, duitnya menjadi daun dan semisalnya. Atau merubah rumahnya menjadi gubuk. Enggak ada dalam pengadilan. Nah, kata beliau seperti itu. Mafhum kama anna lam tasbut da'wa sahara fi qalbi turab ila dahabin, sebagaimana juga enggak pernah ada alasan tukang sihir dalam merubah turab, apa turab itu tanah menjadi emas. Walau sebata idi'a'u gumlakana saharatu agnan nasi bil mal walastagnau antala bil mal minas sudat. Jadi kalaulah mampu, kalaulah benar pengakuan tukang sihir tadi, ya, bisa merubah benda dengan benda yang lain, maka tukang sihir akan menjadi apa? Manusia yang paling terkaya dan enggak akan butuh untuk mencari harta dari apa? Orang-orang yang dibodoh-bodohi. Nah ini. Jadi di sini kita mengerti bahwasanya tukang sihir itu adalah bohong. Nah, kalau mungkin madarat dengan izin Allah bisa. Tapi kalau merubah benda menjadi benda yang lain, mana gak akan mampu. Maka kalau itu ada sebagian orang dulu, ada sugihan katanya ini cerita bahwasanya ketika dia bangkrut dalam perjudian, mencari tukang dukun, mencari dukun kemana-mana untuk nyulap daun jadi uang. Gak ada yang mampu dukun di mana yang ditatangi. Dari situ dia gak percaya dukun itu gak ada yang benar. Bohong semua. Buktinya dukun dimanapun didatangi supaya apa? Supaya menyulap apa? Daun jadi uang, enggak ada yang mampu. Dari situ pus berarti dukun semuanya bohong, enggak ada yang mampu. Kenapa? Karena sudah terlanjur kalah banyak dalam judi dan mau mengembalikan uangnya dengan cara apa? Ke dukun, enggak ada yang mampu, berarti dukun semuanya bohong. Enggak benar. Palsu semuanya. Ayat. Ya kan? Berkata Syekh Damini fi kitab sihir. Nah, halaman 25 wal haqqu anna taghyira fil madiyat ghairu mumkinin wala mutahaqqiqin bal wala dalila al tahaqquqi falau kana dalika mumkinan lakana saharatu agnan nasi walau wa kanu mulukal alam. Yang benar bahwasanya perubahan dalam materi benda yang dalam dat enggak mungkin, enggak akan terbukti. Bahkan gak akan ada dalil tentang kebuktiannya. Tanda buktinya gak akan ada. Makalah jika lola dia mampu mungkin untuk merubah tadi, maka tukang sihir akan menjadi manusia yang paling terkaya dan mereka akan menjadi rajanya dunia. Ya kan? Kalau mampu, nanti musuhnya, nanti presiden musuhnya, udah di sihir jadi keledai, udah. Langsung turun hari itu juga. Bagaimana mau jadi presiden ini keledai? Seorang seluruh satu negara menginyaksikan dia keledai. Atau separuhnya yang dia keledai. Yo, akhirnya jadi ribut. Enggak akan mampu. Ya kan? Maka tukang sihir enggak akan mampu. Tayib. Insyaallah cukup kita baca dan lanjutannya juga kalau memang nanti perlu kita baca lagi dan waktu kita serahkan kepada para muadzin supaya azan. Walhamdulillah.